Maka ayat ini syirik akbar min nawaqidil Islam. Termasuk dari pembatal keislaman. Sisi alasannya, li'anna sahibahu la yughfaru lahu. Karena pelakunya, pelaku syirik akbar, la yughfaru lahu, dia tidak diampuni. Ya Allah menegaskan, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Ya, pelaku syirik akbar, dia tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bal huwa khalidun mukhalladun fi nari jahannam. Bahkan dia, yakni pelaku syirik akbar, khalidun mukhalladun fi nari jahannam. Dia akan kekal dan dikekalkan di dalam neraka jahannam. Wal iyadz billah. Kemudian apakah syirik asghar masuk dalam cakupan ayat ini? Adapun terkait dengan syirik akbar, saya sepakat para ulama bahwa itu adalah pembatal keislaman dan pelakunya kekal di dalam neraka. Sekarang bagaimana dengan syirik asghar? Maka yang dimaksud dengan syirik akbar yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni pelakunya adalah sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Syirikan, yang dimaksud syirik akbar adalah memalingkan sesuatu dari perkara-perkara ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah mencakup seluruh makhluk, entah itu malaikat ataupun nabi ataupun wali. Jika sesuatu itu telah tetap sebagai ibadah, ya berdasarkan pengertian yang sudah disebutkan, ini apa saja yang Allah cintai, Allah ridhoi, baik itu ucapan atau perbuatan, kemudian dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya telah terjatuh ke dalam syirik akbar yang membatalkan tauhidnya. Sebagai contoh misalnya doa. Doa ini perkara yang disepakati oleh seluruh umat, ya, bukan hanya kaum muslimin, bahwa doa adalah ibadah. Sehingga siapa saja yang memalingkan doanya untuk selain Allah, entah itu kepada nabi, dia berdoa kepada nabi ataupun berdoa kepada malaikat ataupun berdoa, ya, kepada para wali, ya, yang hidup ataupun yang mati. Baik. Atau berdoa kepada makhluk-makhluk yang lain, maka pelakunya telah terjatuh ke dalam syirik akbar yang membatalkan tauhid dan membatalkan keislamannya. Terkait dengan syirik asghar, apakah masuk dalam cakupan ayat ini? Ini perkara yang terjadi padanya khilaf. Ya. Terjadi padanya khilaf. Dan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah beliau berpendapat bahwa ayat ini mencakup di dalamnya syirik asghar dari sisi tidak diampuni, bukan dari sisi menjadi sebab kekekalan di dalam neraka, bukan, tapi dari sisi tidak diampuni. Ya, karena ayat ini datang dalam bentuk masdar mu'awwal, inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Yani isyrakan bihi, di sini nakirah, ya, fi siyak an-nafi. Ya, nakirah fi siyak an-nafi, tufidul umum. Ya, sesuatu yang nakirah datang pada konteks penafian, peniadaan, la yaghfiru, tidak diampuni. Maka ini memberikan faedah umum, cakupannya masuk di dalamnya syirik asghar. Dan ini yang dianggap rajih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika beliau ditanya tentang cakupan ayat ini, apakah masuk di dalamnya syirik asghar dan bagaimana pendapat yang rajih dalam permasalahan ini. Beliau merajihkan ini, ya, sebagaimana dalam durus fi nawaqid al-Islam. Oleh karena ini, maka ini menjadi tanbih, ya, bagi kita semua untuk betul-betul membersihkan tauhid kita dari segala bentuk kesyirikan, ya, yang asghar maupun lebih-lebih yang akbar. Kemudian kata muallif selanjutnya, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dalil yang kedua dari pembatal yang pertama. Allah menyatakan, innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ayat ke-72 dari surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa ta'ala pada firman-Nya ini menceritakan tentang ucapan Nabi Isa kepada umat-Nya. Innahu may yushrik billah. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan baginya untuk mendapatkan jannah. Jadi jannah diharamkan untuk dimasukinya. Dan ini, ya, ablag, ya, lebih mengena, lebih mendalam dari sekedar Allah menghalangi untuk hamba tadi atau mencegah untuk hamba tadi masuk ke dalam jannah. Ya, haram baginya untuk masuk ke dalam jannah. Wa ma'wahun nar, dan tempat tinggal yang kekal baginya adalah neraka. Karena di akhirat hanya ada dua tempat kembali. Seseorang jika diharamkan untuk masuk ke dalam jannah, menunjukkan tempatnya yang kekal abadi adalah neraka. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang keadaan penghuninya yang kekal di dalamnya, la yamutu fiha wa la yahya, mereka tidaklah mengalami kematian yang dengan itu selesai dari penyiksaan, tidak pula merasakan kehidupan yakni kehidupan yang layak bagaimana hidup, terus dalam keadaan disiksa di dalam neraka. Bahkan satu ayat yang digambarkan oleh para ulama ahli tafsir sebagai ayat yang sangat berat, ya, yang menunjukkan tentang ancaman bagi penduduk neraka. Ayat dalam surat An-Naba, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para penghuni neraka, "Fadzuku falan nazidakum illa azaba." Maka rasakan oleh kalian, tidaklah kami menambah kepada kalian kecuali azab. Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi sedikit pun azab untuk mereka, yakni para penghuni neraka yang kekal di dalamnya. Kemudian wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim ini. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang musyrikin sebagai orang-orang yang zalim, karena tidak ada kezaliman yang lebih besar dibandingkan kesyirikan. Bayyana ta'ala annahu man yushriku bihi faya'budu ma'ahu ghairahu kainan man kana. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada ayatnya ini bahwa sungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah kemudian dia beribadah kepada selainnya, di samping dia beribadah kepada Allah, siapapun yang selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui, ya kullu ma syaa Allah alam, semua yang selain Allah adalah makhluk. Jadi meliputi seluruh makhluk, siapa saja dari makhluk tersebut yang dijadikan tandingan sekutu bagi Allah, dia beribadah kepada Allah kemudian beribadah kepada selainnya, siapapun itu. Li'anna al-ibadata haqquhu ta'ala. Karena sungguhnya ibadah ini adalah hak khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa la tanbaghi illa lahu wahdahu la syarika lah. Maka tidak boleh untuk ibadah ini diberikan kecuali hanya untuk Allah semata yang tidak ada sekutu baginya. Maka siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah dalam perkara ibadah ini, Allah menyatakan faqad harramallahu alaihi aljannah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan baginya untuk masuk ke dalam jannah. Ai fala yadkhuluha hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat. Yakni dia tidak akan bisa masuk ke dalam jannah, ke dalam surga, sampai seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Maknanya mustahil untuk seorang musyrik, syirik akbar, ya, akan bisa masuk ke dalam jannah. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan, ya, bagi orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk masuk ke dalam jannah. Dan ini ayat yang tegas, ya, yang di masa kita tayib, ya, diupayakan untuk, ya, pendangkalan terhadap akidah, termasuk yang diupayakan dengan upaya yang sangat keras oleh orang-orang liberal, orang-orang Islam Nusantara, ya, dengan pelecehan-pelecehan terhadap ayat-ayat Allah, termasuk di dalamnya, ya, yang mereka menyatakan bahwa ternyata, ya, isi surga itu tidak hanya muslimin, di sana didapati, ya, Mahatma Gandhi, Bunda Teresa, dan yang lainnya dari kalangan orang-orang pembesar-pembesar kafir. Sementara Allah menegaskan bahwa haram untuk masuk ke dalam jannah seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma'wahun nar. Dan tempat tinggalnya yang menjadi tempat abadi baginya adalah neraka. Ai khalidun mukhalladun fiha. Maknanya dia kekal dan dikekalkan di dalamnya, di dalam neraka tersebut. Wa ma lil zalimina min ansar. Ai wa ma lahum indallahi nasirun wala mu'inun wala munkirun mimma hum fihi. Yani bagi orang-orang yang zalim ini tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang penolong, seorang pembantu, seorang penyelamat dari apa yang dihadapi oleh orang-orang zalim ini. Sehingga jika kita perhatikan, maka pada ayat surat Al-Ma'idah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tiga penegasan tentang kekekalan orang-orang musyrikin di dalam neraka. Yang pertama, dari sisi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya untuk masuk ke dalam jannah. Allah mengharamkan bagi seorang musyrik untuk masuk ke dalam jannah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ma'wa, tempat tinggal yang kekal bagi mereka, bagi orang-orang musyrikin adalah neraka. Ya, kemudian penegas yang ketiga dari firman Allah, wa ma lil zalimina min ansar, di mana tidak ada seorang penolong pun, seorang penyelamat pun yang akan bisa menyelamatkannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan besarnya dosa kesyirikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala pastikan untuk dia haram masuk ke dalam jannah, tempat yang kekal di dalam neraka, dan tidak ada seorang pun yang akan bisa menolong. Oleh karena itu harapan-harapan orang-orang musyrik bahwa kami ya akan ditolong oleh wali-wali kami. Ya. Ini adalah mimpi-mimpi kosong yang senantiasa mengelabui mereka. Kemudian wasammallahu al-musyrikina adh-dhalimin, Allah Subhanahu wa taala menamai orang-orang musyrikin di ayat ini sebagai orang-orang yang zalim. Li'anna syirka dzulmun, dikarenakan kesyirikan merupakan kezaliman. Bahkan ya, kezaliman yang paling besar. Wadh-dhulmu wad'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi, sedangkan kezaliman maknanya secara bahasa adalah meletakkan sesuatu pada yang bukan tempatnya. Dan syirik ya masuk dalam makna ini, karena seorang musyrik dia telah meletakkan ibadah yang itu hak Allah Subhanahu wa taala kepada selainnya. Dan ini sebesar-besar kezaliman. Karena ibadah ya merupakan perkara yang paling agung. Ya, hak zat yang paling agung. Ya, perkara paling agung karena kita diciptakan oleh Allah untuk perkara yang satu ini. Yani beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, inna syirka dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan benar-benar merupakan kezaliman yang sangat besar. Ayat ke-13 dari surat Luqman. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa minhu, dan di antaranya, yakni di antara asyirk fi ibadatillah, di antara bentuk kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah yang ini merupakan pembatal keislaman, dan diletakkan pada pembatal yang pertama karena ini yang paling banyak terjadi. Ya. Az-zabhu li ghairillah. Beliau mencontohkan az-zabhu li ghairillah. Melakukan penyembelihan dalam rangka mengagungkan selain Allah. Jadi yang menjadi tujuan dari peribadatan tersebut adalah pengagungan dan upaya taqarrub, pendekatan diri kepada selain Allah. Kaman yadzbahu lil jinni aw lil qabri. Seperti seseorang yang menyembelih dengan tujuan untuk mengagungkan, mendekatkan diri kepada jin atau kepada kuburan, yakni penghuni kuburan. Ya. Penghuni kuburan. Atau kepada yang lainnya. Entah itu pohon yang dianggap keramat, batu yang dianggap keramat, ya, mata air yang dianggap keramat, atau yang lainnya. Ya. Jadi tercakup dalam perkataan beliau azabhu li ghairillah. Beliau menyebutkan contoh di antara bentuk syirikan adalah penyembelihan untuk selain Allah, juga dikarenakan ini yang paling banyak terjadi khususnya yakni di masa beliau rahimahullahu taala. أي ومن الشرك في عبادة الله تعالى الذبح لغيره تعالى كمن يذبح للجن أو للقبر. يعني di antara kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih dalam rangka untuk mendekatkan diri, mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti menyembelih untuk mengagungkan, mendekatkan diri kepada jin atau kepada penghuni kubur. Dari sini ya, kita mengetahui dan bisa menghukumi bagaimana orang-orang yang melakukan penyembelihan ya, untuk kata mereka penghuni Merapi atau penghuni Laut Selatan, ya. Walaupun dikemas dengan bahasa budaya, ya, tetapi hukum syar'i menghukumi bahwa itu adalah ya, syirik akbar. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalil tentang perkara ini, yakni penyembelihan ini adalah ibadah, sehingga dari penyembelihan ya, untuk bertaqarrub ya, kepada yang dituju dari peribadatan tersebut ini adalah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Katakan wahai Nabi, sesungguhnya salatku, kemudian nusuk, yakni penyembelihanku, penyembelihan yang aku lakukan, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, ya, milik Allah, untuk Allah rabbul alamin, la syarika lah, tidak ada sekutu bagi Allah dalam perkara-perkara tersebut. Di pada ayat ini ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan an-nusuk, yakni penyembelihan, dengan ibadah salat. Ya, dan ibadah salat seagung-agung dari ibadah badaniyah. Sebagaimana pula ya, ibadah menyembelih ini ya, termasuk di antara ibadah paling agung yang terkait dengan ibadah harta. Ya, oleh karena itu ya, para ulama ya, mereka merojihkan ya, bahwa jika seorang memiliki harta ya, pada momen-momen Idul Kurban maka bersedekah dengan daging kurban, ya, ini lebih afdal dibandingkan bersedekah dengan yakni harta dalam bentuk uang yang dia bagi-bagikan. Saya menunjukkan, ya, besarnya keutamaan ibadah menyembelih, yakni kurban. Kemudian, wa minas sunnah, dan dalil dari as-sunnah, ma thabata fi sahihi muslimin anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qal la'anallahu man dhabaha li ghairillah